بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد Kita masih pada pembahasan tentang nama-nama surat dalam Al-Quran. Terakhir yang kita bahas adalah permasalahan terkadang sebuah surat memiliki satu nama saja, itu yang paling banyak. Terkadang satu surat punya dua nama. Terkadang satu surat punya tiga nama. Terkadang satu surat punya banyak nama. Terkadang pula sekian banyak surat dikasih satu nama. Barakallahu fiik. Sekarang yang akan kita sebutkan adalah nama-nama surat yang memiliki lebih dari satu nama. As-suwar allati laha akthar min ismin. Surat-surat yang memiliki nama lebih dari satu. Yang pertama Al-Fatihah, dan telah disebutkan sebelumnya beberapa nama Al-Fatihah ya. Ada Al-Fatihah, ada Fatihatul Kitab, Fatihatul Quran, Ummul Kitab, Ummul Quran, Sab'ul Mathani, Al-Quran Al-Azim. Yang kedua Al-Baqarah. Khalid ibnu Mi'dan rahimahullah dulu menamakan Al-Baqarah dengan Fustatul Quran. Beliau menamai Al-Baqarah dengan Fustatul Quran. Li'idhamiha, karena keagungan surat ini. Walima jumi'a fiha min al-ahkam allati lam yudhkar fi ghairiha, dan dikarenakan terkumpul pada surat ini hukum-hukum yang tidak disebutkan pada selain. Al-Baqarah juga disebut dengan Sanamul Quran. Sanamul Quran, sanamu syai' a'lahu, ya, sanamnya sesuatu, a'lahu, bagian yang paling tinggi. Jadi sanamul Quran yang paling tinggi dari Al-Quran. Yang ketiga Ali Imran. Ali Imran itu kalau menggunakan bahasa Taurat, tayyibah. Tayyibah dikatakan oleh Abu Attaf. Kata Abu Attaf, ismu Ali Imran fi Taurat tayyibah. Nama surat Ali Imran dalam kitab Taurat disebut dengan surat tayyibah. Dan pernah kita baca di awal risalah ini dalam hadis sahih Muslim, Nabi kita Muhammad SAW menamai Al-Baqarah dan Ali Imran dengan sebutan Az-Zahrawain. Ya, Az-Zahrawain. Taqaddama. Yang berikutnya adalah yang keempat Al-Ma'idah. Juga telah lewat penyebutan nama-nama Al-Ma'idah. Ada Suratul Ma'idah, suratul Uqud, surat Al-Munqidhah. Ya, laqad ma'akum hal. Yang kelima Al-Anfal. Ini juga telah lewat. Hadis riwayat Ibn Abbas, beliau menyebut Al-Anfal dengan sebutan surat Badr. Suratu Badr, surat Badar. Yang keenam Bara'ah. Juga telah lewat. Bara'ah disebut dengan Taubah, Al-Fadhihah, Al-Hafirah, Suratul Azab, Al-Muqashqishah, Al-Bahuth, dan yang lain-lainnya. Nama cukup banyak nama surat Bara'ah. Tapi yang paling masyhur disebut dengan surat Taubah. Yang ketujuh An-Nahl. Ini juga telah lewat. An-Nahl juga disebut dengan suratun Ni'am. Disebut dengan surat An-Ni'am, surat nikmat-nikmat, dikarenakan di ayat di surat tersebut Allah menyebutkan sekian banyak kenikmatan untuk hamba-hambanya. Yang kedelapan Al-Isra. Al-Isra ini juga disebut dengan surat Bani Israel. Surat Bani Israel juga disebut dengan suratu Subhan. Surat Subhan. Ada Al-Isra. Yang kesembilan Al-Kahfi. Al-Kahfi juga disebut dengan suratu Ashabil Kahfi. Surat Ashabul Kahfi. Dalam kitab Taurat Al-Kahfi disebut dengan Al-Ha'ilah. Al-Ha'ilah. Yang menghalangi, ya. Dikatakan Al-Ha'ilah dikarenakan dia menghalangi yang membacanya dari fitnah. Yang ke-10 surat Thaha. Surat Thaha ini dikatakan oleh As-Sakhawi dalam bukunya Jamalul Qurra, surat Thaha disebut dengan Suratul Karim. Surat Al-Karim. Hakal. Yang 11 Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara disebutkan dalam tafsir Imam Malik. Disebutkan dalam kitab tafsir Imam Malik namanya adalah Surat Al-Jami'ah. Suratul Jami'ah. Yang 12 An-Naml. An-Naml juga disebut dengan Surat Sulaiman. Surat Sulaiman. Yang 13 As-Sajdah. Juga disebut dengan Suratul Madaji'. Surat Al-Madaji'. Yang 14 Fatir. Fatir juga disebut dengan Suratul Malaikah. Karena ada penyebutan malaikat, penciptaan malaikat di bagian awalnya. Yang 15 Yasin. Yasin juga disebut dengan Qalbul Quran. Dengan qaf, qalbul Quran, kalbunya Al-Quran. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sunan Tirmidzi nomor hadis 2889. 2889. Yang ke-16 Az-Zumar. Az-Zumar juga disebut dengan Suratul Ghuraf. Al-Ghuraf jamaknya ghurfah. Yang ke-17 ghafir. Ini telah lewat ghafir. Ghafir juga disebut dengan al-mu'min, juga disebut dengan surat at-taul. At-taul, ya, ghafir atau al-mu'min atau at-taul. Yang ke-18 fusilat. Fusilat juga disebut dengan as-sajdah. Mereka bisa menyebut hamim sajdah. Juga disebut dengan suratul masabih. Surat al-masabih. Al-Jathiyah yang ke-19. Yang ke-19 Al-Jathiyah. Al-Jathiyah disebut juga dengan surat Asy-Syari'ah. Juga disebut dengan surat Ad-Dahr. Yang kedua ini yang lebih masyhur. Al-Jathiyah atau Ad-Dahr. Yang ke-20 Muhammad. Surat Muhammad juga telah lewat, disebut dengan surat Al-Qital. Al-Qital. Yang ke-21 Qaf. Qaf juga disebut dengan surat Al-Basiqat. Dengan Qaf Al-Basiqat. Yang ke-22 Iqtarabat. Apa Iqtarabat? Iqtarabat juga disebut dengan surat Al-Qamar. Ya, yang di mushaf kita Al-Qamar juga disebut dengan Iqtarabat. Surat Iqtarabat. Yang ke-23 Ar-Rahman. Ar-Rahman disebut dengan Arusul Quran. Sin kecil, Arusul Quran. Datang dalam riwayat Al-Baihaqi dari Ali bin Abi Thalib. Ja'a inal Baihaqi an Ali bin Abi Thalib. Yang ke-24 Al-Mujadilah. Disebut dengan Al-Zihar. Dalam mushaf Ubay bin Ka'ab disebut dengan Al-Zihar. Surat Al-Zihar. Yang ke-25 Al-Hasyr. Lewat pada riwayat Ibn Abbas, beliau menamakan Al-Hasyr dengan nama surat Bani Nadir. Ya, taqaddama aku. Al-Hasyr oleh Ibn Abbas disebut dengan surat Bani Nadir. Yang ke-26 Al-Mumtahanah. Ini ada dua bacaan. Dibaca Al-Mumtahanah dan dibaca Al-Mumtahinah. Yang masyhur Al-Mumtahanah. Juga disebut dengan surat Al-Imtihan. Al-Imtihan. Juga disebut dengan surat Al-Mawaddah. Demikian disebutkan oleh Sakhawi dalam bukunya Jamal Qura. Yang ke-27. Yang ke-27 As-Saff. As-Saff disebut dengan surat Al-Hawariyin. Suratul Hawariyin. Ya, surat Al-Hawariyin. Yang ke-28 At-Talaq. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menamai At-Talaq dengan An-Nisa'ul Qusra. Qaf dan Sad. Surat An-Nisa'ul Qusra. Ini surat An-Nisa yang pendek. Kalau yang panjang yang An-Nisa-nya itu. Yang At-Talaq ini dikatakan An-Nisa al-Qusra. Yang kedua, yang ke-29 At-Tahrim. At-Tahrim juga disebut dengan Al-Mutahharrim. Juga disebut dengan surat Lima Tuharrim. Al-Mutahharrim juga disebut dengan nama surat Lima Tuharrim. Yang ke-30 Tabarak. Tabarak disebut dengan surat Al-Mulk. Yang paling masyhur Al-Mulk. Juga disebut dengan Al-Mani'ah. Juga disebut dengan Al-Munjiyah. Ini disebutkan dalam beberapa riwayat. Al-Mulk, Al-Mani'ah, Al-Munjiyah. As-Sakhawi dalam bukunya Jamalul Qurra menambahkan juga disebut dengan Al-Waqiyah dengan Qaf. Al-Waqiyah dan Al-Manna'ah. Kenapa dikatakan Mani'ah atau Munjiyah? Li'annaha tamna'u wa tunji sahibaha min azabil qabr. Li'annaha tamna'u wa tunji sahibaha min azabil qabr. Karena surat ini bisa mencegah atau menyelamatkan orangnya dari azab kubur. Saya dikatakan Al-Mani'ah atau Manna'ah atau Waqiyah atau Al-Munjiyah. Karena mencegah dan menyelamatkan orangnya yang membacanya dari azab kubur. Yang ke-31 Sa'al. Surat Sa'ala disebut dengan surat Al-Ma'arij. Ya, yang masyhur di mushaf kita namanya Al-Ma'arij. Mereka menyebutkan surat Sa'al. Juga disebut dengan surat Al-Waqi'. Al-Waqi'. Ke-32, yang ke-32 Amma. Amma disebut dengan surat An-Naba. Amma disebut dengan An-Naba. Juga disebut dengan At-Tasa'ul. At-Tasa'ul dengan Hamzah. Juga disebut dengan surat Al-Mu'sirat dengan Sad. Al-Mu'sirat. Yang ke-33 Lam Yakun. Surat Lam Yakun dalam Mushaf Ubay bin Ka'ab disebut dengan Suratu Ahlil Kitab. Surat Ahli Kitab. Dan yang masyhur disebut dengan surat Al-Bayyinah. Juga disebut dengan Al-Qiyamah. Juga disebut dengan Al-Bariyah. Al-Bariyah. Juga disebut dengan surat Al-Infikak. Al-Infikak dengan Kaf semuanya. Demikian As-Sakhawi menyebutkannya di dalam bukunya Jamalul Qurra. Yang ke-34 Ar-Ra'aita. Surat Ar-Ra'aita dikenal dengan sebuah surat Al-Ma'un. Al-Ma'un juga disebut dengan Suratul Dain. Ad-Dain bukan Din, Ad-Dain. Suratul Dain yang di mushaf namanya apa? Al-Ma'un, ya, Al-Ma'un. Yang ke-35 Al-Kafirun. Al-Kafirun. Al-Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Zurarah bin Aufa. Al-Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Zurarah bin Aufa beliau menamai Al-Ghafirun dengan Al-Muqashqishah. Kalau yang atau bahkan Al-Musaqshiqah. Yang ini Al-Muqashqishah. Al-Muqashqishah. Juga disebut dengan Suratul Ibadah. Surat Al-Ibadah. Demikian disebutkan Al-Sakhawi dalam bukunya Jamalul Qurra. Yang ke-34 An-Nasr. An-Nasr juga disebut dengan Suratul Taudiyah dengan ain. Suratul Taudiyah, surat perpisahan. Kenapa? Lima fiha minal imai ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Lima fiha minal imai ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada surat itu ada isyarat tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan at-taudiyah. Surat perpisahan. Yang ke-37 Tabbat. Surat Tabbat dikenal dengan surat apa? Al-Masad. Yang di mushaf apa ya? Al-Masad dengan dal. Al-Masad. Yang ke-38 Al-Ikhlas. Disebut dengan Al-Asas. Suratul Asas, surat asas, asas fondasi. Kenapa? Lishtimaliha ala tauhidillah wa huwa asasuddin. Lishtimaliha ala tauhidillah wa huwa asasuddin. Asasuddin. Dikarenakan surat ini mengandung tauhidullah dan tauhid merupakan asasnya agama. Jangan dikatakan al-asas. Yang ke-39 dan 40 Al-Falaq dan An-Nas. Al-Falaq dan An-Nas dikenal dengan sebutan Al-Mu'awwidzatain. Ya, Al-Falaq dan An-Nas dikenal dengan sebutan Al-Mu'awwidzatain. Yang disebutkan dalam hadis. Paham ya? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas total 40 surat ini yang ada penjelasannya dari kalangan para ulama sebagian dari riwayat. Terlepas riwayatnya sahih atau tidak. Ada yang sahih, ada yang perlu dikaji kembali. Dan ada juga yang merupakan keterangan dari para ulama. Al-Muhim inilah nama-nama surat yang mereka sebutkan. Surat-surat yang memiliki nama lebih dari satu. Total semuanya ada 40 surat. Padahal di Al-Quran ada berapa ya kan? Ada 114 surat. Berarti ada sekitar berapa? 74. Ya, 74 surat hanya punya nama satu. Lihat Al-Itqan Lisuyuti halaman 103 sampai 109. Suyuti, Al-Iqan Suyuti halaman 103 sampai halaman 109. Intah. Selesai ya? Selesai pembahasan ini, pembahasan tentang masalah Asma'us Suwar. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya. Fa'akul babu ma'rifatil ayati wal fasilah. Bab mengenali ayat dan mengenal fasilah. Tahu fasilah? Koma. Yang memisahkan antara ayat dengan ayat yang lain, surat dengan surat yang lain. Namanya fasilah. Ilmunya wa ilmi fawasilil Qur'an. Dan ilmu tentang fasilah, fasilah dalam Al-Quran. Namanya ilmu al-fawasil. Jamaknya fasilah. wa ilmil waqfi wal ibtida, dan bab yang menjelaskan tentang ilmu tentang waqaf dan ibtida. Waqaf kapan berhenti dalam baca Al-Qur'an, ibtida kapan Anda memulai lagi membaca Al-Qur'an. Ya, ini paling tidak ada dua ilmu penting yang akan disinggung dalam bab ini, ilmu al-fawasil dan ilmu al-waqaf wal-ibtida. Barakallahu fikum. Sekarang kita baca terlebih dahulu hadisnya, kita jabarkan dulu hadisnya supaya kita paham apa yang dimaksud dengan hadis, baru kita bahas masailnya. Barakallahu fikum. Fa aqul al-hadithu tsalits wa tsalatsun. Hadis yang ke-33. Qala al-Imam Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath As-Sistani rahimahullahu taala fi sunanihi. Qala hadathana Abu al-Walid al-Tayalisi. Qala hadathana Hammam ibn Yahya an Qatadah an Yahya ibn Ya'mur an Sulaiman ibn Surad al-Khuzai, ini seorang sahabi, an Ubay bin Ka'b radhiyallahu taala anhuma. Dari Ubay bin Ka'b beliau mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada Ubay, ya Ubay, wahai Ubay, inni uqri'tul Qur'ana, sesungguhnya aku dibacakan Qur'an kepada aku. Faqilali, maka ditanyakan kepada aku, ala harf awal aw harfain, dibaca satu huruf atau dua huruf, aw di sini litakhir, untuk pilihan, bukan keraguan-raguan. Lalishad. Nah, mau dibacakan satu huruf atau dengan dua huruf. Faqala al-malakul ladzi ma'i, maka berkata malaikat yang bersama dengan aku. Namanya siapa kemarin? Ini pernah kita bahas, Ikhwan. Ini pernah kita bahas di beberapa hadis sebelumnya. Tapi bukan riwayat ini. Kita terangkan di sana. Malaikat yang bersama dengan Rasul adalah malaikat Mikail. Yang membacakan adalah malaikat Jibril. Takadama. Itu yang berapa, Ikhwan? Itu pernah sebutkan sebelumnya. Maka berkata malaikat yang bersama dengan aku, ini malaikat Mikail, qul ala harfai, Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan dengan dua huruf. Qultu ala harfai, maka saya katakan bacakan dengan dua huruf. Faqilali, aku tanya lagi, ala harfain aw thalatha, dengan dua huruf atau dengan tiga huruf. Faqala malakul ladhi ma'i, maka berkata malaikat yang bersama dengan aku, qul ala thalatha, katakan ala thalatha, dibaca dengan tiga huruf. Qultu ala thalatha, maka saya mengatakan ala thalatha, bacakan dengan tiga huruf. Hatta balagha sab'ata ahruf, sampai mencapai tujuh huruf. Berarti ini pernah kita bahas pada pembahasan tentang Al-Qur'an diturunkan dengan tujuh huruf. Arabatikum. Tsumma qala, kemudian dia berkata. Yang berkata di sini adalah malaikat yang membacakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa minha illa syafin kafin. Tidak ada daripadanya, dari tujuh huruf yang dibacakan tadi, illa syafin kafin, melainkan dia syafin, mengobati, kafin, mencukupi. Maknanya syafin mengobati, yakni syafin lil alili fi fahmil maqsud, syafin lil alili fi fahmil maqsud, menyembuhkan penyakit dalam memahami maksud Al-Quran atau ayat. Wa kafin, ay kafin lil i'jaz fi izharil balaghah. Kafin lil i'jaz fi izharil balaghah. Yani cukup untuk mukjizat, untuk i'jaz, untuk menjadikan Quran sebagai mukjizat dalam menampilkan dan menampakkan balaghahnya Quran. Hal ihtimal. Ini ihtimal yang pertama. Waqila dan dikatakan, ini ihtimal yang kedua. Syafin, ay syafin li suduril mu'minin fi ithbatil matlub. Syafin li suduril mu'minina fi ithbatil matlub lil ittifaqi fil ma'na. Lil ittifaqi fil ma'na artinya syafin mengobati, yakni mengobati hati-hati kaum mukminin di dalam menetapkan apa yang diminta, sebab maknanya sama, ittifaq pada maknanya. Sementara kafin, wa kafin ay kafin fil hujjah ala sidqin nabi sallallahu alaihi wasallam al kafirin, ay kafin fil hujjah ala sidqin nabi sallallahu alaihi wasallam al kafirin. Kafin cukup, ini cukup sebagai hujjah yang menunjukkan kejujuran nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal kafirin, hujjah untuk membantah orang-orang kafir. Dua makna, hadza au hadza. Lihat kitab Aunul Ma'bud Syarah Abi Dawud, Aunul Ma'bud juz yang keempat halaman 256, juz keempat halaman 256 syarah hadis ini. Ya, Aunul Ma'bud Syarah Abi Dawud karya Muhammad Syamsul Haq Al-Azibul Abadi. Ini dipaham ya? Laisa minha illa syafin kafin. Tidak ada daripadanya, dari tujuh huruf bacaan Quran di atas, melainkan mengobati dan cukup. In kulta, kalau engkau mengatakan, kulta di sini dhamir kembali pada Rasulullah SAW, al-mukhatab Nabi kita Muhammad SAW. In kulta ya Muhammad. Kalau engkau mengatakan, mengucapkan wahai Muhammad, demikian di dalam syarahnya dalam Aunul Ma'bud. Sami'an 'alima, azizan hakima. Maknanya kalau engkau membaca sami'an 'alima, azizan hakima, maknanya ai in qulta ya Muhammad sami'an 'alima, makana qawlihi azizan hakima yakfika wala yadurruk. Itu maknanya apa? Selagi in qulta ya Muhammad, kalau kamu mengucapkan wahai Muhammad sami'an 'alima lafaz ini, makana qawlihi sebagai ganti ucapan azizan hakima yakfika, itu cukup bagi kamu, wala yadurruk dan tidak membahayakan. Kamu mau mengatakan sami'an 'alima, mau mengatakan azizan hakima, boleh. Misalkan ujung suratnya itu azizan hakima, kamu ganti menjadi sami'an 'alima yakfi, cukup bagi kamu dan tidak membahayakan kamu. Demikian disebutkan dalam syarahnya dari Aunul Ma'bud juz dan halaman yang disebutkan di atas. Dipahami ya? Sehingga maknanya in qulta sami'an 'alima azizan hakima, kalau engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca sami'an 'alima sebagai ganti dari kata-kata azizan hakima, enggak ada masalah. Malam, ini faedahnya, malam takhtim ayat azabin fi rahmah, selama engkau tidak menutup ayat azab dengan ayat rahmat. Au ayata rahmatin bi'adzab, dan selama engkau tidak menutup ayat rahmat dengan ayat azab. Yang ini enggak boleh. Kalau ayat azab ya ayat azab. Jangan kamu gabung dengan ayat rahmat. Kalau ini ayat rahmat, ya ayat rahmat. Jangan digabung dengan ayat azab. Barakallah. Antum katakan, sebentar. Qala al-'allamatul wadi'i rahimahullah fi sahih musnad aqibal hadith, hadza hadithun sahihun ala syarti syaikhain. Baik. Antum katakan di akhir hadith, saya imlakkan ya ikhwan. Qala Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq al-'Azimul Abadi. Qala Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq Azimul Abadi fi Aunil Ma'bud, juz yang keempat halaman 257. Beliau mengatakan setelah menyebutkan hadis ini, wa hadza yufidu. Ini penting disebutkan supaya jangan sampai disalahpahami oleh orang yang mendengarkan syarah tadi. Beliau mengatakan wa hadza yufidu annahu kama rukhisa linnabi sallallahu alaihi wasallam fil lughati sab' wa hadza yufidu annahu kama rukhisa linnabi sallallahu alaihi wasallam fil lughati sab' kadzalika rukhisa lahu sallallahu alaihi wasallam fi ru'usil ayati bima yunasibul maqam min asma'illahi ta'ala min ghairi taqyidin bi ba'd. Saya artikan dulu. Katanya Abu Thayyib Muhammad Syamsul Haq Azimul Abadi, beliau mengatakan hadis ini mengandung faedah bahwasanya sebagaimana dikasih rukhsah untuk Nabi kita Muhammad SAW pada 7 lughah, ya, 7 lughah Al-Quran, begitu pula dikasih rukhsah untuk beliau SAW pada ujung-ujung ayat, dengan yang sesuai dengan makomnya dari nama-nama Allah Ta'ala dengan tanpa terikat dengan sebagian yang lain. Artinya bebas beliau menyebutkan nama Allah di ujung-ujung ayat. Ya, misalkan ayatnya itu Azizan Hakimah, beliau kasih rukhsah ganti dengan Sami'an Alimah. Begitu. Atau ganti dengan Aliman Khabira. Ya Allah ganti dengan Ghafurur Rahimah. Tidak ada masalah. Ingat di ujung ayat yang diganti hanya nama-nama Allah Azza wa Jalla. Difahami? Faham itu ya? Ayuhannas. Faham sampai sini? Lanjut. Ini yang paling penting. Lupa katakan setelah itu. Walakin. Ada muhim jiddan. Walakin la yajuzu hadza at-taghayyuru wat-tabaddulu likulli ahad. Walakin la yajuzu hadza at-taghayyuru wat-tabaddulu likulli ahad. Tetapi kata beliau, perubahan dan penggantian tadi tidak boleh untuk siapapun. Rasul. Lanjut. Walam yurakhas fi dzalika umuma. Walam yurakhas fi dzalika umuma. dan hal itu tidak dikasih rukhsah secara umum bagi siapapun. Paham ya? Itu hanya untuk Nabi kita Muhammad saja. Yang lain tidak boleh. Enggak ada rukhsah bagi siapapun secara umum. Lanjut. Bal, kata beliau, bal la budda ayyaqtasira fil qiraati. Bal la budda ayyaqtasira fil qiraati ala ma thabata anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bal la budda ayyaqtasira fil qiraati ala ma thabata anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi aktsarul a'immah minas salafi wal khalaf. Wa alaihi aktsarul a'immati minas salafi wal khalaf, wallahu a'lam. Beliau mengatakan, saya ulang lagi di awal ya, tetapi tidak boleh ya perubahan dan penggantian itu tidak boleh bagi siapapun dan tidak dikasih rukhsah untuk itu secara umum. Beliau mengatakan bahkan harus ya orang itu harus merasa cukup, mencukupkan dalam bacaannya dengan apa yang telah sabit dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang diamalkan oleh mayoritas salaf dan khalaf, wallahu a'lam. Paham tuh? Ya udah, kalau yang di mushaf Azan Hakimah ya baca Azan Hakimah, jangan diganti-ganti. Kalau di mushaf Sami'an Alima ya Sami'an Alima, jangan diganti-ganti. Kalau di mushaf Ghafur Rahim ya jangan diganti-ganti. Hanya itu. Tidak boleh kamu rubah, tidak boleh kamu ganti. Itu hanya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Barakallahu fikum. Intaha. Tapi ikhwan, yang menjadi syahidnya kita adalah pada bagian terakhir. Malam takhtim ayata azabin bi rahmah wa ayata au ayata rahmatin bi azab. Hadza wa syahid. Lafaz ini yang menjadi apa namanya hujjah kita, dalil kita terkait dengan bab yang ada. Ini penting saya ulangkan lagi. Supaya antum nyambung antara hadis dengan bab. Cukup panjang tapi lapas. Tulis ya. Masih ada waktu insyaallah ya. Pada kata-kata malam takhtim ayata azabin bi rahmah au ayata rahmatin bi azab. Qala Abu Amr Ad-Dani rahimahullah. Tahu imam ya? Sering disebut ketika menyebutkan biografi tujuh imam. Qala Abu Amr Ad-Dani. Dia masyhur muqri barakallahu. Qala Abu Amr Ad-Dani fi kitabihi Al-Muktafa dengan kaf. Al-Muktafa fil waqfi wal ibtida. Ini kitab sudah dicetak, didirosah, ditahqiq dan segala macamnya setebal 700 sekian halaman. Nah, ini nampaknya harus dikeluarkan dari PDF-nya. Saya belum ngomong sama pelantun. Siap tuh, Pak. Kayak biasanya, PDF-nya print out dibikin kitab. Siap insyaallah ya. Akhirnya nanti. Saya ragu-ragu. 7 halaman sama Pak Wis. Nah, uang jajannya dikurangi untuk beli kitab. Nah, para kawan. Ini kitab, sebelum saya bilang, ini kitab khusus hanya membahas tentang masalah wakaf dan ibtida. Dibawakan beberapa kaidahnya dan langsung diterapkan dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Ayat ini wakaf di sini, oh, lengkap sampai Al-Fatihah, sampai An-Nas. Kalau kemarin pembahasan tentang Asma'us Suwar, segini bukunya. Juga 7 sekian halaman. Di rasanya orang sekarang ini Asma'ul Quran wa fadha'iluha. Segini bukunya. Yang ini kok kayak enggak usah. Nah, yang ini aja. Ya. Itu buku beliau. al-muktafa fil waqfi wal ibtida. Di halaman yang ketiga, di bagian mukadimahnya, halaman ketiga. Ketiga mensyarah hadis ini, hadisnya Ubay bin Ka'ab ini yang sedang kita bahas sekarang. Qal, belum mengatakan. Dapatkan ya. Kata Abu Awana tadi, qal fa hadza ta'limut tamam. Dalam nuskhah yang lain, ta'lim at-tam. Ya. Tapi yang bisa dua-duanya ya, Pak. Bisa di dengan at-tam atau at-tamam. Baik. Fa hadza ta'limut tamam fi nuskhatin at-tam min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam. Saya baca, saya terjemahkan ya. Kata beliau, fahadha ta'limut tamam atau at-tam min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Jibril alaihi salam. Maka ini ada pengajaran ta'lim tentang at-tamam, waqaf yang tam, waqaf yang tam, waqaf yang sempurna dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril Rasul kepada Ubay bin Ka'ab. Lanjut. Id zahiruhu, supaya antum tahu yang namanya tam tadi, Pak. Id zahiruhu dalun ala annahu yambaghi. Id zahiruhu dalun ala annahu yambaghi ayyaqta'a alal ayati, alal ayati allati fiha dhikrun nari wal iqab. Yambaghi ayyaqta'a alal ayah allati fiha dhikrun nari wal iqab wa yufsal mimma ba'daha wa yusala mimma ba'daha in kana ba'daha dhikrul jannati wassawab, in kana ba'daha dhikrul jannati wassawab. Saya terjemahkan dulu, saya belum mengatakan ini adalah ta'lim, pengajaran at-tamam, waqaf tam dari Rasul dari Malaikat Jibril. In sebab zahiruhu, zahir hadis ini menunjukkan bahwasanya seyokianya sang qari mengqata' berhenti pada ayat yang disebutkan padanya penyebutan neraka dan iqab, hukuman. Dia harus qata', harus berhenti. Waqaf namanya adalah qata'. Dan harus dipisah, wa yufsal, dan dipisahkan dari yang setelahnya apabila yang setelahnya itu ada penyebutan surga dan pahala. Paham tak? Nanti akan dibawakan juga sama beliau. Antum membaca ayat azab, ya. Antum kalau mau waqaf, baca ayat azab sampai tuntas, tek berhenti. Harus yuqaf. Dan dipisah dengan yang setelahnya kalau setelahnya menyebutkan masalah surga dan neraka. Jangan disambung. Berhenti pada ayat adab sudah. Ibtidak mulai lagi dengan membaca ayat rahmah atau ayat surga dan bahar. Dari Pak Konjung Tanya, Pak. Lanjut. Wa kadzalika. Wa kadzalika yalzamu ayyaqta'a alal ayati, wa kadzalika yalzamu ayyaqta'a alal ayati allati fiha dhikrul jannati wassawab, allati fiha dhikrul jannati wassawab wa yufsala mimma ba'daha aydha, wa yufsala mimma ba'daha aydhan ingkana ba'daha, ingkana ba'daha zikrun nari wal iqab, ingkana ba'daha zikrun nari wal iqab. Artinya begitu pula kata beliau, yalzam mengharuskan, melazimkan dia putus, berhenti pada ayat yang padanya disebutkan surga dan pahala, dan dipisah dari ayat yang setelahnya juga bila setelahnya ada penyebutan neraka dan hukuman. Dipahami tidak? Antum membaca ayat masalah surga, masalah pahala, tuntaskan, berhenti, wakaf di situ, dan dipisah dengan setelahnya. Kalau setelahnya pembahasan ayat azab atau hukuman, jangan digabung, jangan disambung. Contoh kata beliau, wa dzalika nahwu, masih ucapannya beliau. Coba ambilkan mushaf. Biar nerangkannya. Wa dzalika nahwu. Terus ayatnya, ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Al-Baqarah ayat yang ke-81. Ya. Wa dzalika nahwu ulaika ashabun narihum fiha khalidun. Apa artinya? Mereka adalah para penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Belum mengatakan huna al-waqaf. Ini ucapannya Abu Madani. Huna al-waqaf. Nah, pada ayat ini harus waqaf, harus berhenti. Waqaf. Lanjut. Wala yajuzu ayyusila dzalika biqaulihi. Wala yajuzu ayyusila dzalika biqaulihi. Sebagian ayatnya, walladzina amanu wa amilus salihat. Al-Baqarah ayat yang ke-82 setelahnya lagi. Walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Al-Baqarah 82. Wala yajuzu ayyusila dzalika biqaulih walladzina amanu wa amilus salihat. ويقطع على ذلك ويختم به الآية ويختم به الآية. Beliau mengatakan dan tidak boleh dia menyambung ayat tadi yang sebelumnya dengan ayat yang setelahnya, walladzina amanu wa amilus shalihat, lalu berhenti pada ayat tadi dan menutup ayat tersebut. Tidak boleh. Kenapa ya? Ayat yang 81 tentang masalah neraka, ayat yang berikutnya masalah surga, nggak boleh nyambung, harus dipisah. Saya bacakan ayat yang pertama ya, Khonya. Nah, Allah mengatakan dalam firman-Nya, bala man kasaba sayyi'atan. Ini namanya membacakan, bukan lagi tilawah, jadi nggak pakai ilmu tajwid. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun narihum fiha khalidun. Ini yang pertama. Ayat yang setelahnya lagi, walladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Kata beliau ketika dia membaca ini, faulaika ashabun narihum fiha khalidun. Titik. Harus waqaf. Ini wajib waqaf. Jangan sambung. Jangan menjadikan khatimah ayat pada yang berikutnya. Ini neraka, ini surga. Harus waqaf. Ayat yang berikutnya lagi, ibtidak namanya. Dimulai ayat yang berikutnya. Walladzina amanu wa amilus shalihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Paham ya? Tidak boleh kamu baca begini. Faulaika ashabun narihum fiha khalidun walladzina amanu. Tidak boleh. Yang itu masalah azab, yang ini masalah surga. Itu masalah ashabun nar, itu masalah ashabul jannah. Tidak boleh. Difahami? Waqaf yang ini ibtida. Lanjut, beliau mengatakan, wa mithluh wa mithluhu, dan semisal itu pula. Terus ayatnya wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Ghafir ayat yang ke-6. Ghafir ayat yang ke-6. Ghafir itu selawat. Al-Ahzab. Ya. Baik. Dia mengatakan wa mithluhu ayat ini. Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Dia mengatakan huna at-tamam. Huna at-tamam. Lanjut, wala yajuzu ayyusila dhalika biqawlih, wala yajuzu ayyusila dhalika biqawlih. Terus ayatnya alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu ila akhir ayat. Ghafir ayat yang ke-7. Wala yajuzu ayyusila dhalika biqawlih alladzina yahmiluna al-arsha wa man haula wa yaqta'u 'alayhi wa yaqta'u 'alayhi wa yaj'alu khatiman lil ayah wa yaj'alu khatiman lil ayah. Kata beliau, dan semisal itu pula ayat yang kedua ini, wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Dan demikian telah hak kalimat roh kamu atas orang-orang kafir, mereka adalah penghuni neraka. Kata beliau, huna at-tamam. Di sini sempurna wakafnya, wakafnya harus berhenti di sini. Dan tidak boleh disambung dengan ayat yang setelahnya lagi, alladzina yahmiluna al-'arsya man haula. Kemudian dia memutus di situ dan menjadikan sebagai khatimah ayat. Tidak boleh. Tidak boleh kamu membaca wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar alladzina yahmilun. Tidak boleh. Itu maknanya menjadi hancur, ikhwan. Maksud ashabun nar sebagai yang memikul arsy-Nya Allah azza wa jalla. Tidak nyambung. Difaham ya? Maka harus waqaf. Ha? Wa kadzalika haqqat kalimatu rabbika 'alal ladzina kafaru annahum ashabun nar. Berhenti. Baru mulai baca yang kedua. Alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim ila akhir. Am syara ya. Tarik itu. Belum mengatakan lagi. Wa kadzalik. Ini contoh yang ketiga. Wa kadzalika. Terus ayatnya yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Al-Insan 31. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Huna al-waqaf, kata beliau. Huna al-waqaf. Wala yajuzu an yusila dhalika biqawlih wadh-dhalimina 'adda lahum 'adzaban alima. Masih di ayat yang sama. Wadh-dhalimina 'adda lahum 'adzaban alima. Wa yaqta' 'ala dhalik. Wa yaqta' 'ala dhalik. Dia mengatakan begitu pula contoh ketiga. Ayat ini. Al-Insan ayat 31. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah memasukkan yang Allah kehendaki dalam rahmatnya. Belum mengatakan huna al-waqaf. Di sini harus waqaf. Harus berhenti. Dan tidak boleh disambung dengan lafaz setelahnya. Wadh-dhalimina 'adda lahum 'adzaban alima. Lalu diputus di situ. Tidak boleh. Difaham ya? Wa kadzalika ma asbahahu. Demikian pula yang semisal dengan itu. Di sini dalam mushaf dikasih tanda qaf lam. Ya, qaf lam ya, qaf lam. Artinya lazim waqaf. Harus berhenti. Ya, kalau ada membaca begini, yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Harus berhenti. Baru wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Paham ya? Enggak perlu kamu membaca yudkhilu man yasha'u fi rahmatihi wadh-dhalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Enggak boleh. Enggak mungkin orang yang zalim dimasukkan dalam rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Dimasukkan rahmat dikasih azab lagi. Enggak nyambung ayatnya. Dipahami tak? Itu pentingnya memahami makna ayat. Dipahami? Maka sini waqaf tam, harus berhenti. Makanya ada pembahasan harus waqaf harus mausul, nyambung, boleh waqaf, boleh tidak. Ini akan dibahas pada pembahasan berikutnya insyaAllah. Masail terkait dengan masalah al-waqaf atau tidak, dan terkait dengan fawasil suwar, fawasil Al-Quran. Paham ya? Jadi ketika membaca Quran harus memperhatikan ini semua. Jangan seenaknya sendiri. Penting untuk mengetahui yang namanya makna ayat, waqafnya tepat dan mulainya juga harus tepat. Kalau tidak, Anda akan salah dalam membaca ayat. Barakallahu fikum. Sementara cukup, nanti pada pembahasan nanti akan dibahas masail terkait dengan bab ini. Insyaallah tabaraka wa taala. Tafilahuna subhanaka wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فضل حبيب